Setiap insan yang ada pasti punya mata hati, terdapat resep cinta. Dalam aku menanti, kini dia telah tiba. Aku bahagia, mati rasa bila ku tak dekat dia. Sedetik pun ku akui hidup tak berarti tanpa cinta. Oh, cinta ya. Kau melodiku dan irama hidupku. Kau jadikan selamanya. Dalam aku menanti, kini dia telah tiba. Aku bahagia, yeah. Aku hidup tak berarti tanpa kau, Vila. Don't.